Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongannya serta kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita mengisi kekosongan malam hari ini. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas masalah akidah dari kitab yang telah kita bahas, yaitu kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah di sini, yaitu dari jenis-jenis syirik kecil. Dan jenis yang terakhir yang masih kita bahas yaitu sabbud dahri wa nahwihi. Termasuk bentuk syirik kecil adalah mencela masah dan yang semisalnya. Dan telah kita sebutkan bahwasannya mencela masah ini termasuk daripada syirik kecil yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada seorang dan bisa memperburuk, merusak akidah seorang. Dan juga telah kita sebutkan bahwasannya sabbud dahri, mencelah masa, ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat musyrikin, orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dari ucapan orang-orang musyrik yang mereka mencela masa dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Wa qalu, dan mereka mengatakan, yaitu orang-orang musyrikin, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan dunia semata, kita hidup dan kita mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidaklah yang membinasakan kita kecuali masah. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan apa yang mereka ucapkan tersebut bahwasannya tidaklah kehidupan ini kecuali di dunia saja dan tidaklah kita dimatikan dan dihidupkan kecuali karena masah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan apa yang mereka ucapkan tersebut tidak dibangun di atas ilmu, illa yadunnun, melainkan hal tersebut adalah persangkaan mereka belaka. Pada ayat ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, di antara sifat dari sifat-sifat musyrikin adalah mereka mencela masah. Mereka menyalahkan masah. Ya, mereka mengatakan kita hidup dan kita binasa itu karena masa. Jadi di antara sifat dari sifat musyrikin adalah kebiasaan mereka mencela masa. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salam yang memerintahkan kepada kita untuk menyelisih mereka. Kita tidak boleh mengikuti sifat, ya, begitu juga ucapan-ucapan yang terlontarkan dari mereka. Kemudian kita lanjutkan yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, dari hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi dan disebutkan oleh para ulama. Naam, di sana terdapat sekian banyak perbedaan hadis qudsi dengan kalam Allah, ya, perbedaan hadis qudsi dengan kalam Allah. Perbedaan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya apabila seorang membaca Al-Quran itu akan ditulis pahala, ya, per huruf, ya, akan ditulis pahala per huruf, ya. Berbeda dengan seorang membaca hadis, ya, ini tidak demikian, ya, ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua disebutkan oleh para ulama antara, ya, hadis qudsi dengan Al-Quran, walaupun sama-sama, ya, maknanya, ya, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia memiliki perbedaan. Perbedaan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya tidak boleh menyampaikan Al-Quran secara makna, ya, tidak boleh, ya, menukilkan Al-Quran, membaca Al-Quran secara makna, ya, atau yang bahasanya mirip, ya. Berbeda dengan hadis qudsi atau hadis secara umum, boleh seorang menyampaikannya secara makna, ya, tidak persis, ya, seperti di dalam Al-Quran, ya. Terkadang seorang mengatakan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan yang kedua. Ya, jadi tidak boleh seorang ketika menukilkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu berbeda sedikit pun. Ya, hurufnya harus persis sama. Ya. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan seorang menyampaikan hadis, ya, berbeda sedikit, ya, hilang sedikit hurufnya, itu tidak mengapa, ya, atau secara makna. Perbedaan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, ya, antara hadis qudsi dengan kalam Allah, bahwasanya hadis qudsi atau hadis secara umum ada bentuknya terkadang sahih, ya, terkadang hasan, terkadang dhaif, terkadang lemah, dan bahkan ada hadis maudhu', hadis palsu yang pada hakikatnya bukan hadis, ya. Berbeda dengan Al-Qur'an, semua yang ada dalam Al-Qur'an itu sahih dan mutawatir, ya, derajatnya bukan lagi sahih tapi mutawatir, mustahil untuk didustahkan, ya. Jadi semua yang ada di dalam Al-Qur'an, mulai surat yang pertama Al-Fatihah sampai yang terakhir, semuanya sahih, bahkan derajatnya mutawatir, ya, derajatnya mutawatir. Dan ini berbeda dengan hadis. Kalau hadis ada yang sahih sebagaimana yang kita pelajari, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif, ada yang lemah, bahkan lagi ada yang palsu, maudhu'. Kemudian perbedaan yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, ya, perbedaan antara hadis qudsi dan kalam Allah, bahwasanya Al-Quran boleh dibaca di dalam sholat, ya, boleh dibaca di dalam sholat, ya, seperti seorang setelah membaca Al-Fatihah, maka di antara perkara yang disunnahkan adalah dia membaca ayat atau surat ya setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Dan berbeda dengan hadis kursi. Ya, hadis kursi tidak boleh dibaca di dalam sholat. Ya, hadis kursi tidak boleh dibaca di dalam sholat. Kemudian perbedaan yang berikutnya, yang kelima yang disebutkan oleh para ulama. Ya, Al-Quran itu lafadznya dan maknanya semua dari Allah. Ya, Al-Quran, ya kata para ulama, lafadznya, begitu juga maknanya semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah. Adapun lafadznya dari Rasulullah. Ya, hadis qudsi itu makna yang terkandung di dalamnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lafadznya ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada juga sebagian menyebutkan lafadz dan maknanya dari Allah. Ya, lafadz dan maknanya dari Allah. Ya, hanya saja sebagian para ulama membedakannya kalau Al-Qur'an itu sudah murni ya, lafadznya, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian para ulama menyebutkan adapun hadis qudsi itu maknanya dari Allah. Adapun lafadznya itu ya lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbedaan berikutnya, sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya memegang Al-Qur'an ya itu harus dalam keadaan suci. Ini menurut pendapat sebagian para ulama ya, walaupun khilaf di kalangan para ulama. Ya la yamassul Qur'an illa tahir. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang boleh memegang Al-Qur'an kecuali tahir. Ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apa makna tahir pada hadis ini. Ya. Sebagian menyebutkan tidaklah yang memegang Al-Qur'an kecuali suci. Ya, makna tahir di sini adalah muslim. Tidaklah yang memegang Al-Qur'an kecuali dia harus muslim. Maka orang kafir tidak boleh memegang Al-Qur'an. Ya. Ada juga sebagian para ulama yang menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahir. Makna tahir di sini adalah tidaklah yang memegang Al-Qur'an kecuali tahir. Maksudnya adalah suci dari semua hadas. Ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Dan sebagian lagi para ulama menyebutkan ya tidak mengapa. Ini pendapat yang berbeda dengan pendapat yang kita sebutkan. Ya, tidak mengapa memegang Al-Qur'an dalam keadaan berhadas. Ya, dan mereka menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Begitu juga dalam hadis la yamassul Qur'an illa tahir. Tidaklah yang memegang Al-Qur'an kecuali suci. Ya, sebagian para ulama menafsirkan tidaklah yang memegang Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini adalah Al-Qur'an yang ada di langit sana. Ya, Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, Al-Qur'an yang ada di langit sana. Tidaklah yang memegang Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz, yang ada di langit sana, illal mutahharun, yang dimaksud dengan mutahharun adalah al-malaika. Tidaklah yang memegang Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz atau di langit sana kecuali para malaikat. Maka oleh sebab itu, Al-Qur'an yang ada di dunia itu boleh dipegang oleh seorang muslim maupun berhadas, walaupun berhadas. Ya. Nah, jadi masalah ini khilaf ya. Nah, akan tetapi sebagian para ulama menyebutkan ya memakai pendapat di antara perbedaan hadis qudsi dan kalam Allah, kalau memegang Al-Qur'an itu harus dalam keadaan suci menurut pendapat sebagian para ulama. Adapun seorang memegang kitab hadis ya yang mungkin di dalamnya ada hadis qudsi atau hadis secara umum tidak harus dalam keadaan suci. Ya, tidak ada dalil, berbeda dengan Al-Qur'an. Ya, ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil ya dari Rasulullah. Begitu juga ucapan para ulama, seorang memegang kitab, apakah itu kitab hadis atau kitab secara umum, itu harus dalam keadaan suci. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian perbedaan yang terakhir atau berikutnya, ya, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam, ya, melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam, ya. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu, ya, datangnya, ya, bisa berbagai macam. Bisa melalui malaikat Jibril alaihissalam, bisa melalui mimpi, dan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi para nabi secara umum, ya, kata para ulama itu wahyu. Nah, bisa pula kata para ulama qad yakunu bil ilham. Ya, terkadang pula hadis qudsi itu turun melalui ilham. Ya, melalui ilham. Ya, dan yang lainnya, ya. Ini di antara perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh para ulama, ya, perbedaan antara hadis qudsi dan kalam Allah. Kita ulangi hadis tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'dhini ibnu Adam, ya, anak Adam telah menyakitiku, ya, telah menyinggungku, telah menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa bentuk, ya, manusia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sebutkan, ya, subud dahra. Mereka mencelah masa. Sebagaimana yang kita sebutkan, seorang mencelah masa, mencelah makhluk, mencelah waktu, mungkin mencelah hujan, ya, mencelah makhluk secara umum, ya, mungkin hujan tidak ia inginkan, ya, yang menyebabkan mungkin dagangannya tidak laku sehingga dia mencelah hujan, mencaci maki hujan, atau sebaliknya mungkin dia mengharapkan hujan yang ada malah panas sehingga dia mencelah panas, atau dia mencelah angin misalnya, ya, pohonnya roboh misalnya, atau rumahnya roboh, pondoknya roboh misalnya, ya, dia mencela angin dan yang semisalnya, jadi celaan-celaan seorang kepada makhluk pada hakikatnya, naam, dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena makhluk tersebut sebenarnya tidak punya andil sama sekali, ya, tidak punya andil sama sekali, dia tidaklah menciptakan kebaikan, kemudaratan, bukan pula yang mengaturnya, ya. Nah, semua itu yang menciptakannya, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra. Anak Adam telah menyakitiku. Ya, apa bentuk anak Adam menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala? Yasubud dahra. Dia mencela masa dan yang semisalnya, mencela angin, mencela waktu, mencela zaman, mencela makhluk secara umum. Wa ana ad-dahru, dan aku adalah ad-dahru, ya, uqallibu al-laila wan nahar, yang mengatur siang dan malam, ya. Dan sebagian para ulama nanti juga akan disebutkan oleh Syekh Fauzan habibullah, ada sebagian para ulama yang keliru, ya, beristinbat dengan hadis ini, seperti Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Ya, beliau beristinbat, mengeluarkan hukum, mengeluarkan faedah dari hadis ini. Kata beliau, di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ad-dahru. Ya, Allah sebutkan dalam hadis ini, wa anna ad-dahru, aku adalah ad-dahru. Sehingga sebagian para ulama yang memberikan istinbat hukum, memberikan faedah, di antara faedah hadis ini bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ad-dahr. Dan ini dibantah oleh, ya, mayoritas para ulama, ya, tidak benar, ya, Di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu Ad-Dahru. Ya. Dan yang benar Ad-Dahru di sini adalah sifat dari sifat Allah. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah hadis ini, yang dimaksud dengan Ad-Dahru wa anna Ad-Dahru maksudnya adalah uqallibu laila wan nahar. Di antara sifat Allah adalah uqallibu laila wan nahar. Akulah yang mengatur siang dan malam. Wa bi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la tasubbu ad-dahra fa innallaha wad-dahru. Janganlah kalian mencelah masa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dahr. Ya. Dan telah kita sebutkan yang dimaksud dengan ad-dahr di sini bukanlah nama Allah, akan tetapi sifat dari sifat Allah, yaitu qallibul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur siang dan malam, ya, pergantian siang dan malam. Fadalal haditsu ala anna man sabba dahra faqad adallaha subhanahu. Maka sungguh hadis tersebut menunjukkan barang siapa yang mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Lianna sabba yattajihu ila mudabbiril hawadithi wal waqa'i wa khaliqiha. Dikarenakan celaan seorang terhadap masa, ya, pada hakikatnya itu mengarah, ya, mengarah kepada yang mengatur, ya, kejadian-kejadian, ya, yang ada di alam semesta ini, ya, wa khaliqiha, dan juga dia telah mencela penciptanya. Wad-dahru innama huwa dharfun wa mahallun wa khalqun mudabbarun laisa lahu syai'un minat tadbir. Kata Syekh Fauzan Habibullah, dan masa itu sesungguhnya hanyalah sebuah waktu, sebuah tempat, ya, sebuah makhluk, mudabbarun, yang dia diatur, ya, laisa lahu syai'un minat tadbir, tidak ada sedikit pun, ya, dari masa tersebut, ya, dari hak pengaturan. Walihada qala Allah taala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi tadi, wa ana ad-dahru biyadihil amru uqallibul laila wan nahar. Aku adalah ad-dahr, di tanganku segala perkara. Ya. Akulah yang na'am membolak-balikkan siang dan malam. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, ketika seseorang mencela masa, mencela hari, ya, mencela waktu, mencela zaman, mencela angin dan yang semisalnya dari makhluk, ya, pada hakikatnya celaan tersebut, ya, sadar atau tidak, ya, itu na'am secara tidak langsung dia telah mencipta pengaturnya yang mengatur semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakannya dan dia pula lah yang mengaturnya. Faqauluhu subhana, maka perkataan Allah Subhanahu wa taala, uqallibu laila wan nahar, akulah yang mengatur siang dan malam, tafsirun liqaulihi wa ana ad-dahru. Ini adalah penjelasan dari firman Allah Jalla wa Ala, wa ana ad-dahru, aku adalah masa. Ya, telah kita sebutkan, ya, bahwasanya ad-dahr ini pendapat yang sahih yang disebutkan oleh para ulama, ini bukanlah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sifat min sifatillah. Ya, di antara qarinahnya disebutkan oleh para ulama adalah kalimat setelahnya, uqallibul laila wan nahar. Wa kadza qauluhu, begitu juga, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha huwa ad-dahru, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah masa. Maknanya adalah annallaha huwal mutasarrifu alladhi yusarrifu ad-dahra wa ghairahu. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur masa dan yang lainnya. Falladhi yasubbu ad-dahra innama yasubbu man khalaqahu. Maka seseorang yang mencela masa, pada hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Wa huwallahu taala wa taqaddasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Qala ba'du salaf, berkata ya, sebagian as-salaf, kanatil arabu, ya salaf di sini adalah para ulama ahlu sunnah, ya biasa para ulama ya terkadang menyebutkan as-salaf, naam, ini sebagai pengganti dari ulama-ulama ahlu sunnah. Sebagaimana yang kita ketahui ya, nama-nama ahlu sunnah itu banyak sekali, namanya banyak tapi hakikatnya satu, yaitu pengikut Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat. Ya, terkadang ahlu sunnah itu dinamai dengan ahlu sunnah wal jamaah, terkadang dia berpisah ahlu sunnah dan al jamaah, tapi yang mayoritas kata para ulama nama ini bergabung, ya ahlu sunnah wal jamaah, ya yaitu yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang pula nama mereka adalah Ta'ifatun, naam, At-Ta'ifatu Al-Mansurah, kelompok yang selamat. Ya, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq mansurin. Ya, senantiasa. Ya, dan akan ada ya, secara terus menerus, secara berkesinambungan, sebuah kelompok ya yang di atas al-haq mansurin, dalam riwayat yang lain ya, dalam keadaan mereka mansurin, dalam keadaan mereka ditolong. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama beristinbat di antara nama dari nama ahlu sunnah adalah At-Ta'ifatu Al-Mansurah, kelompok yang selamat. La yadurruhum man khadalahum wala man khadalahum, dan tidak akan ya naam merendahkan ya, membinasakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka dan ya menghina mereka. Dan ini terus menerus ada ya, sampai hari kiamat ya, sampai menjelang hari kiamat, yaitu naam pada masanya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Terkadang pula nama mereka adalah Ahlul Athar. Ya, Ahlul Athar. Ya, pengikut ya, Al-Athar, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah. Begitu juga sunnah-sunnah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Terkadang juga ya, nama mereka adalah Al-Ghuraba. Ya, kelompok yang asing. Ya, kelompok yang asing. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Islam itu awalnya asing. Ya, sebagaimana yang kita naam ketahui. Ya, agama Islam awal-awal kali dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Arab, di tengah-tengah kaum musyrikin yang mereka sebelumnya ya sudah memiliki agama sendiri. Ya, yaitu menyembah berhala. Tiba-tiba lahirlah Rasulullah sebagai rasul yang terakhir, membawa risalah kenabian, membawa agama Islam. Sehingga agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap kaum musyrikin asing. Ya, karena ini menyelisihi kebiasaan mereka. Ya, menyelisihi kebiasaan mereka. Ya, ada ajaran baru. Ya, otomatis ya menjadi asing bagi mereka. Nah, keasingan ini ya akan berlanjut, ya akan kembali nanti di akhir zaman. Ya. Bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada, dan akan kembali asing seperti awalnya. Hanya saja berbeda sebabnya. Ya, kalau keterasingan Islam di zaman Rasulullah karena itu baru dibawa, baru disampaikan kepada umat manusia. Kalau keterasingan Islam di akhir zaman berbeda, bukan baru dibawa, ya, karena sudah dari dulu di zaman Rasulullah. Kenapa asing? Ya, karena sunnah sudah lama ditinggalkan. Ya, karena sunnah-sunnah sudah lama ditinggalkan, ya, kaum muslimin sudah sekian banyak berkecimpung, bergelut dengan bid'ah, sehingga tak kala kita menegakkan sunnah itu dianggap asing. Ya, inilah keterasingan sunnah ya di akhir zaman. Karena sudah lama ditinggalkan, sehingga tak kala kita hidupkan sunnah itu dianggap oleh masyarakat ajaran baru. Ya, ajaran baru. Dan ini tidak sedikit kita dapati di lapangan. Ya, ketika kita pulang ke kampung kita masing-masing. Ya, jangankan kita mau mendakwahkan sunnah. Ya, kita berpakaian sunnah saja, ya, itu saja cobaannya sudah besar. Ya, apalagi yang punya istri bercadar. Ya, pulang ke kampung, di kampungnya maaf ngomong, ya, bukan orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Pulang ke kampung dia berjubah, ditambah lagi istrinya bercadar. Itu cobaannya luar biasa. Ya, sebagian dari saudara kita ada yang diusir, ya, oleh orang tuanya, ya, karena orang tuanya malu, ya, dengan anaknya, atau sebagian itu menganggap anaknya sudah sesat, sudah mengikuti aliran baru. Ya, tidak sedikit pula yang dicemooh dari ujung kampung ke ujung kampung. Ya, biasanya seperti itu kalau di kampung itu, karena kan kecil, ya. Satu ngomong dari ujung kampung ngomong juga biasanya. Cepat sekali. Ya, enggak perlu sekarang ini media yang namanya WhatsApp. Ya, kalau zaman dulu, ya dari dulu kalau di kampung tuh cepat sekali. Ya, dari satu ini ke satu ini. Ya. Jadi berat. Ya, padahal berjubah, bercadar, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat cadar itu wajib, bukan lagi sunnah. Ya. Wajib beliau berpendapat. Jadi kalau misalnya ada dari kalangan pengikut Al-Imam Syafi'i, ya, menyesatkan orang yang bercadar, nah, dipertanyakan ini, ya, benar enggak orang ini pengikut Al-Imam Syafi'i atau sekedar ikut-ikutan dompleng nama saja. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya, saya Syafi'iyah. Ya. Apa saja yang saya lakukan harus ya mengikuti madhab Al-Imam Syafi'i. Ya, giliran ya ditanya ya sebagian perbuatannya ternyata ya enggak ada dari Al-Imam Syafi'i atau muridnya dari Al-Imam Syafi'i yang melakukannya. Dan itu banyak sekali. Ya, di antaranya bercadar. Bahkan yang mengaku pengikut Al-Imam Syafi'i menyesatkan orang yang bercadar. Ya. Padahal Imam Syafi'i sendiri berpendapat cadar itu bukan sunnah, tapi wajib. Ya, walaupun ada sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, beliau berpendapat cadar itu tidak wajib. Hanya saja praktik di lapangan, ya, walaupun Syekh Al-Albani berpendapat cadar itu tidak wajib, praktik di lapangan, ya, beliau kepada istri beliau dan anak-anak beliau itu nyuruh bercadar. Ya, tetap nyuruh bercadar. Ya, inilah para ulama, ya. Walaupun itu mungkin hanya sekedar sunnah dianggap oleh sebagian orang, nah, ini kan sekedar sunnah. Tapi bagi para ulama yang betul-betul ingin menghidupkan sunnah, walaupun itu sekedar sunnah, ya, menurut anggapan sebagian orang, ya, tetap diamalkan. Ya, tetap diamalkan. Naam. Jadi ini diantara ya nama dari nama Ahlus Sunnah, yaitu ya kelompok yang asing. Dan asing ini ya adalah kelompok yang karena mereka menghidupkan sunnah, bukan asing sebab yang lain, Karena ada juga di Indonesia ini namanya kelompok an-nadhir, kelompok yang nadhir. Nadhir itu kelompok yang kecil. Ya. Kelompok ini ngaku Ahlussunnah. Ya. Nah, insyaallah sebagian kita tahu ya. Kelompok an-nadhir ini ngaku Ahlussunnah. Ya, dan mereka mengatakan ya, orang yang disebutkan dalam hadis itu adalah mereka. Ya. Islam itu na'am asing dan akan kembali asing seperti awalnya, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing. Ya, mereka diasingkan oleh masyarakat. Tetapi keterasingan mereka itu bukan karena mengamalkan sunnah, karena nyeleneh. Ya. Karena nyeleneh. Ya, beda lagi ini. Ya, kalau nyeleneh bukan ahlu sunnah. Ya, tidak ada sandaran Al-Qur'an, tidak ada sandaran sunnah. Ya, sekian hadis lemah mereka gunakan. Bahkan sebagian mereka kelompok nadhir ini ya berpuasa ya menurut ya ijtihad mereka sendiri, lebaran juga. Bahkan sebagian mereka berpuasa dan berlebaran itu melihat pasang surut air laut, ya. Ya apa hubungannya pasang surut air laut dengan berpuasa, ya? Enggak ada hubungannya. Ya. Yang sahih yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penetapan satu Ramadan, begitu juga satu Syawal, itu dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal. Ya, itu yang sahih. Bukan ngamati laut, ya, ngamati ombaknya, ya, pasang surut air laut, kemudian menetapkan sekian tanggal puasa, sekian lebaran. Ya, maka ini tidaklah benar, ya. Jadi kelompok asing di sini adalah kelompok yang berusaha menghidupkan sunnah ketika sunnah itu sudah banyak ditinggalkan, ya, sudah mulai banyak ditinggalkan, ya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Sebagian para ulama menyebutkan tuba di sini adalah syajaratun fil jannah, ya, sebuah pohon yang ada di surga. Artinya seorang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ya, maka janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya, dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du salaf, ya, berkata ya sebagian as-salaf, ya, kanatil arabu fi jahiliyatiha min sya'niha dhammu dahri. Dahulu orang-orang Arab di masa jahiliyah, dan yang dimaksud dengan jahiliyah disebutkan oleh para ulama adalah na'am, yaitu apa saja sebelum Islam datang, ya, apa saja ajaran, kelakuan, tingkah laku, ya, sebelum datangnya Islam itu namanya jahiliyah, ya. Sebelum datangnya Islam namanya jahiliyah. Oleh sebab itu sebelum datangnya agama Islam dibawa oleh Rasulullah, zaman itu namanya zaman jahiliyah. Maka oleh sebab itu kata para ulama, setelah diutusnya Rasulullah tidak ada lagi zaman jahiliyah. Ya. Tidak ada lagi zaman jahiliyah. Akan tetapi sifat-sifat jahiliyah masih ada. Ya. Sifat-sifat jahiliyah masih ada. Ya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaun min ummati min umuril jahiliyah. Ya, ada empat perkara yang ada pada umatku min umuril jahiliyah, dari sifat-sifat jahiliyah. Ya. Walaupun sudah tidak ada zamannya tapi sifatnya masih ada. Ya, banyak sifat-sifat jahiliyah yang masih ada sampai sekarang. Ya, dan bahkan Rasulullah menyebutkan ya mereka tidak akan meninggalkannya, sudah sunatullah. Akan ada ya di antara manusia, di antara kaum muslimin yang mengamalkan perkara-perkara jahiliyah. Apakah mungkin karena jahil atau karena hawa nafsu? Ya. Seperti apa? Ya, seperti na'am ya al-istisqa bin nujum. Ya, meminta hujan, ya, mengharap hujan dengan bintang. Ya, di antara juga sifat-sifat jahiliyah masih ada an-niyaha. Niyaha, meratap. Meratap itu beda tipis dengan menangis. Ya. Hampir mirip dia. Ya. Kapan seorang dikatakan meratap? Kalau dia berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dia sedihnya. Ya, menangis ketika ditinggalkan mati keluarga kita itu tidak masalah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabat, ya, ketika beliau menangis ditinggal mati anak beliau, ya, terlihat air mata jatuh di mata beliau. Ya, ditanyakan oleh para sahabat, kenapa beliau menangis? Ya, beliau sebutkan, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sedih ditinggal oleh orang yang kita cintai, itu sesuatu yang manusiawi. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ya, terkadang sebagian binatang itu melihat temannya dibunuh, untuk perhatikan. Ya. Ya, kalau menurut ini, ya, menurut dunia hewan, walaupun bisawab kita enggak bisa bahasa hewan soalnya. Ya. Kadang sebagian hewan itu melihat temannya dianiaya, ya, ada yang disembelih. Ya, seperti sapi misalnya, lihat temannya disembelih, kadang keluar air mata. Ya, maka oleh sebab itu di antara adab menyembelih, ya, dan ini hukumnya sunnah, ya. Ketika menyembelih ditutup, ya, yang disembelih itu jangan diperlihatkan. Ya, jangan diperlihatkan, hewan pun, ya, bisa merasa. Maka oleh sebab itu kadang ada sapi yang ngamuk, ya, karena melihat temannya sudah dieksekusi. Ya, tidak mau juga dia dieksekusi, sehingga dia lari, ya, ngamuk, ya, karena salah sendiri ketika menyembelih tidak ditutup, ya. Nah, wallahu ta'ala alim shawab. Jadi ini, ya, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah seluruh ajaran, seluruh tingkah laku sebelum datangnya Islam. Adapun setelah datangnya Islam tidak ada lagi zaman jahiliyah. Jadi kalau ada, ya, bahasa orang, karena ada sebagian kelompok dari kelompok takfiri, kelompok yang suka mengkafirkan, ya, pemerintah, mengkafirkan sebagian kaum muslimin yang tidak seide, tidak sejalan, tidak semadhab dengan mereka, ya, mereka mengkafirkan, dan bahkan bahasa-bahasa mereka, ya, apakah itu bentuk ucapan-ucapan mereka, tulisan-tulisan mereka di majalah-majalah atau di surat kabar, sebagian mereka mengucapkan zaman ini zaman jahiliyah. Zaman ini zaman jahiliyah. Nah, ucapan seperti ini kata para ulama secara tidak langsung dia mengkafirkan kaum muslimin. Ya, karena yang namanya jahiliyah itu sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam orang kafir semua. Orang musyrik. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengatakan zaman ini zaman jahiliyah, secara tidak langsung dari omongan itu, ya, dia telah menghukumi, ya, sebagian kaum muslimin, ya, sebagai orang-orang kafir. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita menyebutkan perkataan seperti ini. Ya, yang benar, nah, kalau kita mau sebutkan jahiliyah zaman ini, ya, atau di zaman ini masih ada, ya, dan bahkan terus ada, ya, sifat dari sifat jahiliyah. Wallahu ta'ala al-misab, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.